Tidak, karena dari awal meremehkan pematerinya bisa. Ya, mungkin pematerinya terlalu muda, belum gini-gini. Gak bakal masuk itu yang disampaikan pemateri ke dia. Jadi memang benar, orang yang malu dan orang yang sombong nggak bakal dapet ini. Gak bakal dapet. Ya, begitu. Ya, Alhamdulillah Allah Ta'ala merizkan kita konsisten terus mengkaji fawaid-fawaid. Dan Alhamdulillah Allah takdirkan dengan izinnya fawaid-fawaid pindah kemari ke sini dengan beragam macam sebab. Yang antara sebabnya juga karena capek. Setiap hari Sabtu ngaji di sini paginya. Ya, kemudian siangnya juga belum sempat istirahat, harus makan dan safar pergi ke UNJ. Kemudian ngisi di UNJ sampai menjelang maghrib, pulang setelah maghrib. Dan pulang itu anda rasakan naik motor sendiri, masya Allah, mantap. Sehingga lama kelamaan kayaknya nggak kuat ini. Ya udah di sini aja, di sini aja. Dan memang berkali-kali sebenarnya, ya dengan izin Allah, anda kalau sampai capek kayak gitu berkali-kali, anda seperti tertidur ketika ketika berbicara. Berkali-kali kajian fawaid-fawaid itu, baik di sini atau di mana, atau kajian tafsir Ibnu Katsir dulu. Jadi bicara, tapi udah gini sampai mata anda sering merem-merem gini, tapi anda tetap ngomong terus. Itu ya Allah yang gerakin, nggak tahu. Tapi lancar dan hadirin tetap menyimak daerahnya. Anda juga tadi apa yang dibicarain Allah alam. Ya, kadang juga yang kajian seperti yang bahkan di Rubani TV itu. Di studio, AC-nya luar biasa itu, samping ser gitu kan, AC, udah ngantuk gitu. Tapi usaha ini direkam, ini masuk TV, ini maksudnya direkam. Tapi udah ngantuk karena sore-sore dari pagi kan udah apa kerja apa ini kajian itu. Tapi tetap Allah jalankan terus itu, sampai ngantuk-ngantuk. Syukur-syukur pakai kacamata jadi halang atau gimana gitu kan. Tapi itu ngantuk sampai gini sering. Tapi terus, jalanin terus. Allah yang buat seperti itu sering kali seperti itu. Enggak cuma sekali dua kali. Sering. Jadi Allah yang bantu terus. Kemudian Alhamdulillah juga anak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Istiqomah itu penting. Dan istiqomah itu untuk menasihati orang untuk istiqomah itu tidak sekadar omongan aja. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Seorang bapak misalnya menyuruh anaknya untuk konsisten belajar. Memang bapaknya gak punya prestasi apa, bapaknya malas, gak bakal didengar sama anak. Sekarang begitu juga kalau kita mau mencontohkan kepada kaum muslimin konsistensi, maka contohkan apa yang antum nasihati. Yaitu teladan adalah nasihat terbaik. Jadi teladani, jangan nunggu orang lain dulu yang konsisten. Kita ngomporin orang, ayo konsisten, konsisten. Kita sendiri masih menunggu tokoh yang bisa konsisten. Nah, kita mulai dari kita, ibda binafsi. Mulai dari kita. Mulai dari diri sendiri dulu. Ayo, kita bisa gak konsisten. Teguhkan, kokohkan. Baru kemudian insya Allah, teman-teman akan mulai nanti ikutan. Jadi jangan nunggu orang. Jangan nunggu orang baik. Kita ayo kepada kebaikan. Tapi kita sendiri gak mau ke kebaikan. Nunggu tokoh yang bisa memperbaiki. Gak. Ibda binafsi. Mulai dari diri kita. Dan insya Allah, Allah Ta'ala berikan taufik. Selama memang kita ikhlas. Untuk beristiqomah bukan karena apa-apa ya. Baik, kita menuju ke Hajrul Quran yaitu menyampingkan atau mengabaikan Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, jadikanlah kami sebagai Ahlul Quran. Kami semua yang hadir di majelis ini, ikhwan atau akhwat, atau para ikhwan dan akhwat yang belum bisa hadir atau yang mendengar tempat lain dari jin dan manusia, semoga Allah Ta'ala jadikan kita ahlul Quran. Dan itu semua adalah rizki karomah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan semata-mata karena kita gak bisa. Kita gak bisa. Melainkan Allah lah yang membuat dan membuat kita mampu. Tentang hajrul Quran, ada sedikit faedah yang bisa kita petik. Antum tahu kenapa? Ketika ada dua orang berhadapan dan mereka saling meneriakkan satu sama lain. Saling meneriakkan satu sama lain. Padahal mereka itu berdua berdekatan dan depannya langsung berdekatan, saling menasihati satu sama lain. Nah, kenapa? Kenapa? Apakah? Kenapa harus dengan suara yang keras? Kenapa? Karena hati mereka jauh. Sehingga dengan hati yang jauh itu membutuhkan tenaga yang lebih untuk menyampaikan apa yang termaksudkan dari pikiran. Sehingga membutuhkan suara yang lebih. Itu karena jauh. Makanya orang yang memarahi orang lain dengan keras suara, itu menunjukkan hatinya sedang jauh dengan hati orang yang dia marahi. Adapun kalau misalnya kita memarahi seseorang dengan lembut, dengan pelan, itu menunjukkan ada kedekatan antara kita dengan dirinya. Dan dia akan merasakannya. Oleh karena itu, marah yang disertai dengan suara yang keras, dengan hentakan, itu akan melazimkan setelahnya, kalau tidak ditahan, memukul. Dan memukul itu untuk menjauhkan. Sehingga sebenarnya diinginkan dari kemarahan itu adalah kejauhan, tambah jauh, tambah jauh. Makanya sangat salah orang yang memulai kemarahan dengan cara berteriak. Orang yang memulai menasihati suatu problem dengan cara berteriak itu sebenarnya kesalahan. Tetapi kalau sudah dimulai dengan cara yang pertama biasa, pendekatan enak, sedikit demi sedikit, tapi enggak juga orang itu enggak mau mendengar atau memang enggak peka, maka boleh dengan cara yang seperti ini. Jadi kalau misalnya dengan, jadi bisa aja fisik itu berduaan berdekatan, tetapi makna bisa berjauhan. Sebagaimana kata, kadang kata itu bisa mirip, tetapi maknanya bisa saling bertolak belakang. Seperti soleh dengan toleh. Soleh benar, toleh gak benar. Mirip, tapi maknanya jauh sekali. Bahkan gak bisa digabungkan. Nah, sekarang hajrul Quran. Apakah kalbu kita dekat dengan Al-Quran? Sebagian dari kita mungkin punya usaha masing-masing bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ada yang, ya pastinya semua itu harus dengan diliputi doa, minta sama Allah. Karena seseorang kalau misalnya berusaha mendekati tafsir Al-Quran, namun dia gak pernah berdoa kepada Allah meminta, dia akan jauh nantinya, walaupun dekat secara fisik. Nah, diantara caranya ada yang dengan cara mulai menjadwalkan tilawah sehari dua halaman misalnya, atau sehari satu juz, atau sehari sekian halaman. Ada yang seperti itu, ada yang juga dengan ditambah menulis tabel dan seterusnya. Ada yang dengan cara memulai dengan menghafal surat-surat yang kiranya mudah dihafal, ada yang seperti itu. Ada yang dengan cara dia selalu menggantungkan atau menaruh atau menulis ayat di beberapa daerah yang sering dia tatap, bisa ada yang seperti itu. Ada yang dengan cara lainnya seperti dia membuka juga kitab-kitab tafsir. Ada yang dengan cara dia membuka kajian-kajian tafsir. Ada yang dengan cara dia mendengarkan kajian-kajian. Banyak caranya. Tapi dari semua cara itu tidak akan sukses tanpa bantuan Allah. Sehingga kita membutuhkan isti'anah dan minta kepada Allah. Kalau kita memang mau menjadi golongan ahlul Quran. Ya, gitu. Dan Al-Quran setiap hari kita bawa. Tapi di HP. Dekat secara fisik, mushafnya, tapi jauh dari segi makna dan penghayatan. Kalau kita nanti akan melihat poin-poin yang akan kita jabarkan di sini, maka tiada satupun dari kita, melainkan kita tersindir dengan setiap dari poin itu. Ya, coba kayak gitu. Siap-siap, di tiap poin itu menunjukkan kebobrokan kita. Anggap seperti itu. Jangan-jangan merasa, oh saya sudah menunaikan poin ini. Belum. Anggap belum, walaupun mungkin iya di sisi Allah, tapi udah kita merendah aja, belum. Kita mulai. Hajrul Qur'ani anwa. Pengasingan, pengabaian terhadap Al-Qur'an ada berapa macam? Ahaduha hajru sama'ihi wal imani bihi wal isra'i ilaihi. Yang pertama dari anwa tersebut. Hajru sama'. Yaitu tidak mendengarkan. Sama. Tidak mendengarkan. Juga hajar al-iman. Tadi hajar sama itu tidak mendengarkan. Hanya lantunan aja gak mau didengarkan. Orang membaca Al-Quran gak mau dia dengerin. Ini hajar Al-Quran juga. Kemudian tidak atau enggan mengimani apa yang dia dengar dari Al-Qur'an. Yaitu iman di sini mempercayai dengan percayaan yang jazim. Enggak. Al-Qur'an mengabarkan ini ya ragu-ragulah nanti. Enggak. Itu hajrul Qur'an juga. Wal isghai alaihi dan tidak mau memperhatikan isgha, yaitu mengamati Al-Qur'an. Nah, ini masalah. Yang ketiga itu banyak masalah di antara kita. Mungkin di antara kita ada yang hobi dengar Al-Qur'an. Ada. Mungkin di antara kita ada yang memang percaya kalau misalnya kita bilang Al-Qur'an berkata, yaitu Allah Ta'ala berkata dalam Al-Qur'annya begini. Iya, kita percaya. Tapi ini penyakit banyak merambah kaum muslimin, hampir semuanya. Yaitu adamul iswa. Enggan untuk memperhatikannya. Enggan untuk memperhatikannya. Coba antum ketika membaca kitab, buku, seringkali kalau ada ayat Al-Quran malas untuk membaca Arab dan Indonesia, yang langsung skip. Ya. Karena Al-Quran dibaca itu saja sudah membakar syaitan yang ada di diri kita. Dan syaitan itu menggoda supaya skip aja. Enggak apa-apa, baca enggak ya, skip aja. Jadi syaitan yang diri kita menghalangi kita dari membaca ayat itu. Mungkin pikirannya apa yang dipikirkan kita ketika melihat ayat di sini? Yaitu, ayat biasa. Dan mungkin kita yang kena itu. Itu setiap kita. Bahkan di kajian ini, lihat ayat tadi gak dibaca. Karena Anda berpatok di sini. Anda gak melihat sini. Saya jadi lupa ya. Iya. Coba kita lihat. Jadi gak memperhatikan Al-Quran. Gini ada kalimat lainnya, Masya Allah. Gila ada kalimat dari ustaz yang ditulis di poster, Masya Allah. Ya gak? Ustaz pula. Ini bla bla bla bla SN, SZ, plus tambah Y, dan min, dan seterusnya. Ustaz pula yang kita terkenal, atau kita idolakan, atau kita sukai, atau kita hadir kajiannya. Masya Allah, like. Tapi kemudian kalau ada kalimat Al-Quran di poster dengan artinya, belum tentu kita like. Why? Apakah karena kita sudah bosan dengan Al-Quran? Sehingga kita merasa bahwa saya kalam manusia biasa itu lebih berarti. Gimana? Itu anak uji itu, pernah beberapa kali. Di beranda Facebook. Taruh surat An-Naba. Fotonya. Enggak, sedikit. Kemudian giliran dai sejuta ummahat. 700 like. Rata-rata perempuan. Kenapa tuh? Apa karena kalam anak lebih baik daripada Al-Quran? Ya? Apa karena memang mental kita tuh mental gosip? Sehingga yang seperti itu lebih disukai. Tapi memang itu mewakilkan perasaan banyak dari akhwat perempuan. Dan itu yang terjadi banyak. Cuman banyak yang pura-pura gak tahu. Termasuk dainya sendiri. Iya. Baik. Ada hadis. Kadang kalau hadis itu biasa, enggak ada sensasinya, biasa aja. Tapi giliran ada perkataan Ustaz Fulan. Padahal biasa aja, langsung share. Bencana apa sebenarnya sekarang ini? Gitu kan? Sementara sehari-hari kita menegakkan atau menyodorkan kepada umat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, sunnah, Al-Qur'an, sunnah. Coba kalau misalnya hal seperti ini disadari oleh kita. Al-Quran dibaca, tapi tidak sekadar dibaca. Tidak semua orang diwajibkan menghafal Al-Quran yang banyak. Tapi semua orang diwajibkan mentadaburi Al-Quran. Sesibuk apapun dia. Antum boleh beralasan, anak gak bisa ngafalin karena ada banyak urusan keluarga, kerjaan, penyakit, dan seterusnya. Tetapi antum gak ada alasan, anda gak bisa tadabur Al-Quran. Karena kerjaan Allah berarti luar biasa. Ya tetap bisa. Tadabur Al-Quran itu wajib. Harian mainnya, harian. Bukan pekanan. Salah itu muslim yang salah kalau pekanan. Tadabur Al-Quran kapan? Antum kapan mentadabur Al-Quran? Setiap pekan. Kalau Allah antum tadabur tiap pekan. Sementara berita Metro TV tiap pagi melihat. Tuh. Ya kan? Giliran dikasih tau kayak gitu, gak terima mungkin kita. Ya. Baik. Itu memperhatikan Al-Qur'an. Memperhatikan berarti memperhatikan, berarti ada masuk ke hati. Ya. Lalu kedua, asari ajrul amali bihi wal wuqufi inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amara bihi. Berat lagi nih, mungkin lebih berat lagi. Kedua, tidak mengamalkan ketentuan halal haram di dalam Al-Qur'an. Astagfirullah, ini enggak kita banget. Kita banget tidak mengamalkan ketentuan halal haram di dalam Al-Qur'an. Masih banyak sektor-sektor yang kita terobos. Meskipun ia sudah membaca dan mengimaninya. Ya, ini halal, ya ini haram, tetap kita hajar. Kena lagi, kena. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. Ini bisa kufur gitu. Hajru tahkimihi, meninggalkan tahkim, pemutusan hukum. Dan tahakum ilaihi, dan berhukum kepadanya, kepada Al-Quran. Ya. Jadi intinya, tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran, pertama. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Baik usul din maupun furu'. Usulnya, pertama usul ya, furu. So, sebenarnya salah kalau misalnya kita segala permasalahan dikembalikan kepada kitab-kitab fikih. Ya. Itu ada ormas kayak gitu. Jadi kitab pedomannya kitab-kitab fikih. Bukan berarti mengingkari adanya manfaat, faedah, ibroh dan hikmah di dalam kitab-kitab fikih. Banyak hukum-hukum tertera di sana, tetapi tidak semua kitab fikih atau banyak bahkan kitab fikih yang kering akan dalil, ya. Yang bahkan kadang bertentangan dengan dalil. Kadang. Padahal seharusnya, senormalnya awalkan dengan qala Allah. Coba apa? Apakah ada hukum ini di Al-Quran? Coba. Itulah masalahnya. Ketika hati kita kurang terpaut dengan kalamullah, meskipun kita mencari ilmu banyak fikih, tapi kita lebih bernafsu untuk membaca kitab-kitab fikih dibandingkan Al-Quran. Tanyakan kepada mereka, para alim yang konsentrasi di perbandingan mazhab itu. Ia beberapa saksikan sendiri, dan bukan berarti anda lebih baik dari mereka, tapi anda saksikan sendiri. Untuk urusan Al-Quran sangat-sangat lemah. Bahkan dibilang membaca pun enggak. Baik membaca Al-Quran atau tafsirnya. Kalau membaca tafsir Al-Quran hanya ketika dibutuhkan untuk ayat-ayat hukum. Ini kesalahan fatal ini bagi seorang alim yang mau menjabarkan fikih ke ranah umat. Umat itu tidak butuh, sebenarnya tidak butuh dengan penjabaran khilafiyah yang besar. Enggak. Umat itu sebenarnya butuh halal, haram, dalil, kholas. Benar itu. Itu dulu aja. Ya. Tapi ada beberapa pihak yang menyodorkan seolah-olah umat awam itu harus tahu semua khilafiyah dan harus insaf untuk semua perkara khilafiyah. Yang ujungnya liberalisme dan fikih. Dan orang-orang yang liberal dalam fikih, yang liberal dalam usul din, wah liberal itu udah kufur itu dah, nggak usah disebut muslim. Liberal dalam fikih itu rata-rata mereka orang-orangnya yang lihat tidak ada nafas Qurannya, tidak ada nafas kalam Allah. Ya. Karena anak pernah tahu, anak pernah tahu, pernah merasakan melihat sendiri. Ya. Ya, jika seorang faqih mengawali tidak dengan cinta Al-Quran juga, maka dia akan banyak melenceng. Dan Allah musta'an. Semoga Allah melindungi kita dari itu. Jadi tidak semua orang alim yakhsyallah. Laisa kullu alim yakhsyallah. Walakin kullu man yakhsyallah fahuwa alim. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang hukum fikih. Tidak semua yang berilmu takut pada Allah. Tapi semua yang takut pada Allah, maksudnya takut dengan khasyah, adanya pengagungan dengan ilmu tentang Allah, maka dialah orang yang berilmu, meskipun dia enggak ngerti masalah khilafiyah ngertinya. Karena ibrahnya itu bukan di kathratil ilm, tapi ibrahnya di pengamalan aplikasi terapan. Dan dari semua ilmu agama itu kembali ke khasyah. Abu Ubaidah bin As-Samit berkata, tapi dalam sebuah hadis, innallaha la yantazi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut, menghilangkan ilmu dengan cara mencabut ilmu dari biqabdi suduril ulama, biqabdi sudur, mencabut ilmu dari sulur, dari walakin biqabdil ulama, tapi dengan mematikan para ulama. Ya, sampai kemudian mereka pun, itu manusia, mengangkat ru'usan juhala, para pemimpin yang bodoh tentang agama, sebagaimana di TV disini. Fasu'ilu, mereka pun akan ditanya permasalahan. Nah, sekarang banyak orang ditanya permasalahan dan mereka sebenarnya juhal, tapi mereka bisa memimpin, gitu masalahnya. Ru'us para pemimpin, maksudnya bisa di hadapan umat, karena yang namanya penceramah itu pemimpin sebenarnya. Tapi jahil. Dia bisa memanage dirinya dalam menghadapi orang, tapi bodoh. Maka dia pun yang menjadi bahan pertanyaan, maksudnya orang akan bertanya padanya, karena dia menjadi masdar, masdar pandangan orang. Maka apa kemudian? Fa'af tau, mereka pun berfatwa. Dikali ilmu tanpa ilmu, fa'dallu wa'dallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan semua. Itu. Kemudian Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu menambahkan kalimat untuk hadis ini. Kalimat beliau ini mauku. Awalul ilm alladhi yunza'u minan nas al-khushu', ilmu pertama yang dicabut dari manusia khusyuk. Dah, khusyuk hilang, sudah semua ilmu hilang. Okay. Hah? Makanya saya ingin antum ya, antum ngaji jangan buka HP kecuali kalau darurat ya. Atau mencari terjemah bagaimana, atau disuruh atau gimana, atau telepon dari ibu dan semacamnya. Singkirkan semuanya, khusyuk. Karena ketika antum kehilangan khusyuk, antum kehilangan semua yang antum harusnya dapatkan di majlis. Itu yang selalu kita harus nasihatin kepada teman-teman. Ya. Udah, khusyuk aja. Ketika antum mencabut kekhusyuan antum sendiri, antum mencabut semua ilmu yang ada di majlis. Ya. Udah. Makanya punya kitabnya. Ini karena apa? Karena kita kenapa ngasih kitab? Karena kalau nggak dikasih, nggak bakal beli antum. Bukan suudzon, itulah kenyataannya. Jadi bukan suudzon, ini real. Bahkan kita bela-belain kajian kayak misalnya di tempat lain, di Trans, di Kemayoran, di Cilangkap, di manapun, yang nggak mampu kita beli buku, tapi minimal anak kasih kertas supaya mereka udah gak punya tangan lagi untuk merogoh HP. Lalu dari kertas. Gitu. Jangan sampai khusyuknya itu tercabut. Kalau khusyuknya itu tercabut, itu kata Ubaidah bin Samit, itu ilmu. Itu khusyuk itu ilmu. Antum nunduk gini sambil memperhatikan, itu ilmu itu. Karena orang yang khusyuk, itu berarti dia tahu bahwasannya dia sedang mendengarkan atau sedang melakukan hal yang bermanfaat. Itu ilmu. Walaupun kalau khusyuknya udah cabut, udah selesai, udah, habis. Enggak ada bedanya antara dia dengan di pasar. Antara dia di masjid dengan di pasar, enggak ada bedanya. Dan ternyata yang dibuka toko bisnis online, maksudnya. Udah enggak ada bedanya dia dengan di pasar. Bahkan lebih buruk dia di sini. Karena sebenarnya enggak ikhtiar dengan ilmu dan enggak dengan alim dan juga dengan teman-temannya. Nah, kadang kalau misalnya antum melihat ini semua pada khusyuk, antum melihat Mas Arif misalnya antum lagi buka HP di depan gini, pasti antum bakal ngelirik. Ngelirik gini, ya kok buka HP? Seperti ada pengingkaran. Enggak suka. Ya. Baik. Jadi khusyuk itu penting. Khusyuk itu penting. Makanya. Dan bahkan sampai beriktikal punya keyakinan bahwa Al-Quran dan dalil-dalil konteks Al-Quran, dalil-dalil tekstual nas Al-Quran tidak menunjukkan kebenaran yang bisa diyakini secara fenomenologi. Seperti yang dikatakan oleh golongan Asy'ari itu dan yang sepaham dengannya dari beragam permasalahan akidah, terutama permasalahan sifat Allah Ta'ala dan untuk asma ta'wilnya. Ya, ini Asy'ari. Sebenarnya antum ya kawan, antum sangat beruntung. Allah Ta'ala menambatkan antum di kajian-kajian Ahlus Sunnah. Sangat beruntung. Ya. Karena antum tidak mengawali ngaji antum dengan syubhat. Ya. Alhamdulillah. Cuma ya bukan berarti ya kita doakan kaum muslimin umumnya supaya Allah Ta'ala berikan hidayah, terutama Indonesia ini ya. Ya memang proyeknya banyak Indonesia ini. Dari proyek ekonominya, kenegaraan dan seterusnya sampai proyek kajian pun ada. Ya jadi memang antum di sini di zaman fitnah harus sering-sering benar-benar berhati-hati. Berhati-hati. Bukan hanya pemateri, talib juga berhati-hati. Ya, kalau pemateri ada kehati-hatiannya dari segi misalnya pengundangan-undangan itu juga enggak itu bukan sesuatu yang remeh. Undangan demi undangan itu bukan berarti jangan merasa Robbi akhoman karena banyak undangan, belum tentu. Banyak orang berkepentingan di balik undang mengundang. Itu harus hati-hati. Bisa jadi dengan undangan itu jebakan untuk membenarkan suatu perkara sehingga terjebak ya nanti. Misal sudah terlanjur mensign, nah setuju, ternyata diundang, terjebak, bisa, itu bisa. Jangan tenggelam dengan euforia banyaknya kajian semata. Mencarilah yang tabit, yang kokoh, yang benar, gitu. Terus istiqomah. Ya. Baik, kemudian yang keempat, ya. Ini juga apa? Ar-rabi' hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallimu bihi min. Afwan, ma aradal mutakallamu bihi. Mutakallamu bihi. Gitu kan? Atau bisa juga mutakallimu bihi ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hajru tadabburi. Meninggalkan tadabbur. Ya. Meninggalkan penghayatan Al-Quran. Siapa di sini ya? Misalnya ada yang punya kitab tafsir satu paket. Anda punya tafsir apa? Ibnu Katsir, cetakan mana? Pustaka Ibnu Katsir. Berapa harganya? Anda punya? Belum punya? Maunya antum punya apa? Kitab apa? Tafsir Ibnu Katsir. Mau dikasih enggak? Ya Allah berilah Mas Arif tafsir Ibnu Katsir. Dikasih enggak mau, heran. Padahal doain ya Allah berilah beliau tafsir Ibnu Katsir dan lainnya. Antum mari ya. Kita tafsir. Hah? Giling-giling gini kayak orang India. Hah? Belum punya. Apa yang antum mau kalau misalnya mau punya enggak atau enggak mau? Apa? Punya. Mau punya kitab tafsir apa? Atau baru? Hah? Ibnu Katsir. Insyaallah semoga Allah rezekikan. Antum Mas? Udah punya? Lo punya? Masya Allah, kitab tafsir apa? Ibnu Katsir. Cetakan mana? Syafi'i yang warna hijau itu. Alhamdulillah. Insya Allah Allah rezekan antum lebih ya. Antum punya? Tafsir apa? As-Sa'di. Alhamdulillah, bagus. Sebab jadi antum ketika membutuhkan tadabbur, kembali lagi kitab-kitab tafsir itu yang antum punya. Ya. Dari di sini yang punya tafsir Al-Misbah kan? Alhamdulillah, jangan ya. Eh? Punya. Sayang duit, iya sayang duit. Sayang duit, sayang kertas juga. Iya. Kau sih tafsir. Ada yang punya tafsir Muhammadiyah, tafsir Hamka namanya? Belum. Ada yang punya Pak? Muyassar. Di rumah anak punya sebenarnya. Di paling rumah punya Bapak. Ada tafsir Hamka cetakan lama. Al-Azhar ya, tafsir Al-Azhar. Itu dulu waktu kecil itu kitab yang anak sukain itu. Walaupun enggak paham. Enggak paham. Anak biasa dari kecil itu baca kitab-kitab, buku-buku. Enggak paham tapi dan sejak 5 tahun. Sejak 4 tahun bahkan karena di rumah banyak buku. Ngelihat buku-buku bapaknya, bapaknya. Ngelihat aja sampai akhirnya anda bisa menulis tulisan tanpa belajar huruf sambung. Meniru dengan tulisan cetak, makanya A sekarang A cetak A yang ada perutnya itu. Nah, terus di usia yang belum baru sekolah kelas 1 atau kelas 2 itu udah membaca kitab tafsir Al-Azhar itu. Karena banyak menarik nih. Dan karena suka sama font-nya, font hurufnya suka, terus baca terus sampai bulan puasa. Belum puasa nunggu apa gedung kan. Nah, di depan rumah itu ada jemuran, tali jemuran kan biasanya tali jemuran gitu kan banyak gini. Di bawah matahari gitu kan. Dulu matahari sore dulu enggak seterik sekarang. Mungkin dulu berkah, sekarang laknat apa-apa enggak. Posisi banget sekarang enggak enak banget. Nah, dulu duduk di kursi, bawah kursi di bawah jemuran. Enggak tahu apaan ini, kenapa karena punya kan dulu ibu ada benang, benang. Ibu ada menjahit, punya benang banyak loh, benang jahit kan. Ada batu, batu-batu biasa, kan dulu masih banyak batu di rumah. Batu diikat, ana ikat, buat mainan aja, terus diikat di jemuran. Ini, saya itu sambil muter-muterin, muter sambil baca. Udah berhenti belum? Udah berhenti belum? Berhenti muter lagi. Jadi, nggak tahu kenapa. Tapi anda berazam ya Allah, mudah-mudahan mudah nanti kalau udah gede bisa bisa apa ngomongin tafsir gitu. Allah Allah kabulin itu. Allah jawab alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya mayoritas kajian anda sebenarnya tafsir. Tapi emang itu ada tujuan lain selain dari ia menamai kalam Allah, tapi juga kajian tafsir itu memang sangat besar untuk memproteksi diri dari syaitan. Juga besar untuk mengimbangi diri dari godaannya. Karena kalau antum semakin tinggi iman antum, itu ya semakin tinggi angin godaan yang berlaku. Bukanlah semakin rendah lah, udah ini udah beriman, udah semakin ini menit. Enggak, malah fitnahnya lebih besar. Fitnah lebih besar. Dan untuk menetralisir fitnah itu dengan ilmu. Banyak orang sekarang juga orang yang udah pamor terkenal karena enggak berilmu, susah dinasihatin, susah dinetralisir. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Ya, sehingga jauh dari berkarya Allah Ta'ala, sehingga isinya malah tipuan-tipuan jadi. Makanya kita berlindung pada Allah Ta'ala dari segala jenis ketertipuan. Semakin kita mencari ilmu sebenarnya, semakin syaitan itu sebel. Dan semakin berusaha syaitan itu melancarkan gimana cara menipu orang ini. Begitu. Itulah syaitan. Baik, itu tadabur, terus tafahum, memahami, dan ma'rifah. Mengetahui maksud pernyataan-pernyataan yang diungkap di dalam Al-Quran. Wal-Khamis yang kelima. Hajrul istishfa'i bihi Hajrul istishfa'i wa tadawi bihi fi jami'i amradil qalbi wa adwa'iha. Fayatlubu shifa'a Fayatlubu boleh shifa'a da'ihi min ghairihi wa yahjura at-tadawi bih. Meninggalkan istishfa, meninggalkan penerapan Al-Quran sebagai syifa, obat, dan tadawi berobat dengannya. Ini fi jami'i amradil qalbi wal wari, di semua amrad, jama' imrad, dan adwa, jama' dari da, di semua penyakit-penyakit kalbu dan penyakit-penyakit. Antum hasad dengan seseorang, baca Al-Quran. Antum dengki, sebel sama seseorang, baca Al-Quran. Dan antum ingin menghindari hasad dan ain seseorang juga, baca Al-Quran bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apa ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau dengan diri-diri yang maurud dari Rasulullah SAW. Fayatlubal syifa adaihi min ghairi, maka kemudian dia meminta atau mencari obat dari selain Al-Quran. Ada masalah juga, misal seorang berpenyakit fisik, dan ini di kalangan yang banyak yang orang yang gak kenal pengajian, nah, sakit fisik, kemudian malah lebih mendahulukan curhat ke manusia sebelum kepada Allah, kemudian lebih mendahulukan ke dokter sebelum membaca Al-Quran. Kecuali kok kepepet, kayak bisa kecelakaan, disuruh baca Quran dulu. Enggak juga, susah, orang gak mikir gitu langsung. Nah, itulah. Coba kita misalnya dizzy, pusing sedikit misalnya, pusing sedikit, ini tanpa mikir ini gangguan jin atau bukan, bukan itu, bukan. Enggak, langsung aja coba dengan Al-Quran, istisfa dengan Al-Quran. Kalau misalnya tetap pusing, mungkin ada fisik yang memang harus diistirahatkan. Baik, coba disitu tadawi dengan Al-Quran. Ketika antum merasa hidup hampa, kajian serasa juga hampa, pertemanan serasa hambar, tidak ada yang mau mengobati, kemudian seterusnya apalagi, dan lain-lain yang terasanya itu semua gak ada rasanya, maka itu menunjukkan antum jarang membaca Al-Quran. Oh enggak, antum tiap hari rutin baca Al-Quran. Berarti itu hanya sekadar di lidah. Hanya sekadar di lidah. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu lisan dan ilmu qalb. Ilmu lisan itu enggak sampai ke kerongkongan, apalagi ke qalbu. Itu sebatas omongan. Banyak kali kita melakukan ini. Lidahnya luar biasa, teorinya luar biasa, tapi sekedar di lidah. Itu ilmu lisan yang bisa menjadi hujah alaina, kan? Kemudian ilmu yang kedua, dan inilah ilmu yang dimaksud yang menyelamatkan insyaallah dengannya dengan izin Allah dari azab neraka, ilmu qalb. Yaitu ilmu yang sampai ke qalbu. Ilmu yang sampai ke qalbu. Ya. Makanya dalam mencari ilmu, jangan sekadar main banyak, jangan sekadar main sering-seringan, tapi coba usahakan patrikan itu yang dipelajari. Misal aja, maupun ini anjuran juga. Ini kalau untuk perhatikan apa yang untuk pelajari hari ini, itu udah banyak atau baru sedikit? Maksudnya ditinjau, ditimbang dari kebiasaannya teman-teman ngaji untuk satu kajian, ini termasuk banyak atau dikit? Nah, ditimbang sama pengajian lainnya atau umumnya, banyak atau sedikit? Antum bisa dari sini dapat berapa kosakata? Bisa melatih diri, sadarin coba. Lebih 100 dari 100 kosakata antum sudah baca. Misal antum enggak pernah ikut kajian ini, misal antum apakah akan membaca kitab Arabik? Enggak. Karena pertama butuh bimbingan guru, dan kedua butuh teman bareng-bareng. Kalau sendiri kadang-kadang enggak bisa. Baik, antum sudah membaca atau dibacakan berapa kata? Bisa aja sampai 1000 mungkin ini. Banyak ya, banyak. Antum sudah membiasakan melihat lebih dari 100 kata bahasa Arab, misalnya. Kemudian sudah ada hadis tadi, hukum-hukum, tafsir, i'rab dan seterusnya. Ini banyak atau sedikit? Kalau ditimbang mungkin ngaji-ngaji sebelumnya, maksudnya di tempat lain atau di mana, banyak. Pertanyaannya, antum mau nggak melepaskan yang banyak itu? Melepaskan kan? Melepaskan. Dah, yang penting ngaji saya, ya, gitu. Antum lepasin setelah ini. Dah, yang penting saya ngaji koleksi ini supaya nanti legendaris, supaya nanti anak saya ngeliat saya udah pernah ngaji dulu. Begitu? Selesai. Murojaah. Murojaah, baca lagi nih. Itu akan lebih berharga jauh nanti antum bukan bahasa. Melihat kertas ini, oh ini saya waktu itu nyatet gini-gini. Alhamdulillah. Dibaca ulang lagi. Syaitan itu melihat punya catatan kita kayak gini, jangan sampai kamu baca lagi gitu. Merasa kan? Gak usah dibaca lagi. Gak ngerti, ya males. Ya pak, kalau bapak, ah saya sudah usianya udah uzur, gak usah masa gini, sampai. Itu syaitan pak. Bukan bapaknya syaitan. Ini syaitan itu kayak gitu. Iya. Yang muda juga, alah. Saya teman saya nggak ada tuh seberapa ini kajinya dia. Kalau mau yang ringan nih jangan di sini. Tapi murojaah lagi. Ulangi sampai patrikan, sampai sanubarikan apa yang sudah kita pelajari di sini. Kemudian ya bertasyafi dengan bisa juga antum mengambil menjadikan syifa obat ikuti majlis ta'lim yang dari ahlu sunnah. Terutama jika majlis itu imma akidah imma tafsir. Mau tematik mau kitab. Ini majlis ta'lim akidah atau tafsir. Mau tematik atau kitab. Terserah. Yang penting hadiri dan simak depan hadirnya. Itu insyaallah bisa menjadi syifa. Seorang ikhwan ya yang ngaji di rumah. Suatu ketika dia menunggu istrinya, nganter istrinya di mana terus dia berlindung di bawah pohon dari sinar matahari. Kemudian kok setelah pulang dari situ gatal. Malamnya, Mas, anu enggak tahu nih Mas besok hadir apa enggak. Tadi anu kayaknya tenang gua dulu atau gimana gatal sini. Di bawah pohon. Jantung besok hadir insyaallah keberkahan majelis ta'lim. Yang enggak tahu dia orang sungguh-sungguh nih. Dari sebelum subuh udah pergi dari Lenteng Agung ke rumah Cilangkap. Insyaallah dengan keberkahan majlis ilmu Allah Ta'ala akan menjadikan wasilah itu untuk menyembuhkan darah. Belum sampai ke majlis ilmu, belum sampai maksudnya pas dia bangun pagi itu jam 3-an udah niatan insyaallah Mas, insyaallah anak mbak bakal untuk insyaallah nah, doain insyaallah bismillah ya Allah sembuhkan ini, ini. Paginya tidur dia dapati jauh lebih baik gak kayak sebelumnya. Wah alhamdulillah. Terus ikut majelis ta'lim. Besoknya makin membaik dan alhamdulillah sampai sekarang normal. Jadi majelis ta'lim dan itu memang kita ngajarin di situ Asmaul Husna dan lain-lain. Itu juga bisa menjadi salah satu obat dengan izin Allah untuk mentazkiyah diri kita batin dan raga insyaallah ta'ala. Kita sampai situ aja. Walaupun nanggung sih, tapi antum baca sendiri aja ya. Udah kira-kira udah pinjam belum ini? Iya mas topik ya. Sebelumnya belum udah lama itu kan ngeliat kayak ini kaget. Udah kayak gini juga. Ya. Alhamdulillah banyak baik. Alhamdulillah barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan antum rezeki yang banyak kewajiban mubarakan fi. Dan sepulang dari sini semoga Allah tenangkan kalbu semua hadirin di sini, hadirin dan hadirat ya yang sebelumnya galau, sakit hati atau baper dan seterusnya, semoga Allah Ta'ala berikan kedamaian insyaallah Ta'ala ya. Kemudian nanti di rumah ketemu keluarga yang baik dan seterusnya berkah semuanya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.